إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث قواعد في أدلة قواعد الفصل الثالث ثم قواعد صح الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء قواعد أو قواعد تنوين أو قواعد أو قواعد قواعد قواعد أنا dengerin قواعد ya terusin aja enggak apa-apa قواعد في أدلة الأسماء والصفات القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى تثبت بها الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت أسماء الله وصفات طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الفصل الثالث kita telah sampai di pasal yang ketiga alhamdulillah. Pasal yang pertama kita telah membahas tentang qawaid fil asma. Pasal kedua al-qawaid fil sifat dan sekarang al-fasl ats-tsalits qawaid fi adillatil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah dalam pendalilan ya. Dalam atau dalil-dalil ataupun dalilan asma dan sifat. Kalau sebelumnya kaidah di nama-namanya dan di sifat-sifatnya, kali ini kaidah-kaidah di pendalilan atau dalil-dalilnya. Ya. Semuanya tentu penting. Ya. Kenapa? Karena menetapkan asma dan sifat ini harus berdalil. Dan untuk mengaitkan dalil dengan asma dan sifat ini perlu dirosat, dan perlu kaidah-kaidah. طيب القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأدلة دليل التي تثبت بها yang tertetapkan dengan dalil-dalil tersebut biha ini kembali ke al-adillah dalil-dalil yang tertetapkan dengan dalil-dalil tersebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya apa dalil-dalilnya cuma dua kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih kitabullah dan sunnah rasul berarti masdar untuk menetapkan asma Allah ta'ala dan sifatnya hanyalah dua itu tidak boleh menetapkan lafal isim dan sifat Allah ta'ala kecuali dengan keduanya. Makanya fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighairiha bighairihima. Maka tidak bisa tertetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan selain dari keduanya. Maka khulas kita cukupkan untuk mengkhabarkan tentang nama Allah dan sifatnya cukup dengan apa yang ada di sana, yang apa di Al-Qur'an dan As-Sunnah khulas. Itu kaidah jelas insyaallah. Fastamir. Dilanjutkan tafadhal. Wa ala hadha fama wurida itsbatuhu. La. Fama warada. Wa ala hadha fama warada itsbatuhu lillahi ta'ala min dhalika fil kitabi was sunnati wajaba itsbatuhu. وَمَا وَرَدَ نَفْيُهُ فِيهِمَا وَجَبَ نَفْيُهُ مَعَ إِثْبَاتِ كَمَالِ ضِدِّهِ وَمَا لَمْ يَرِدْ إِثْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ فِيهِمَا وَجَبَ تَوَقُّفُ فِي لَفْظِهِ فَلَا يُثْبَتُ وَلَا يُنْفَى لِعَدَمِ وُرُودِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ فِيهِ وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَيَفْصُلُ فِيهِ فَيُفَصَّلُ فِيهِ تفصيل فيفصل فيه وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. طيب وجب رد. أحسنت. Wa'ala hadha, dan terbinakan dengan kaidah ini, ya, furu' dari kaidah ini ada dhawabit berikutnya. Jadi pertama kaidah dan bawah dari kaidah tersebut ada dhawabit. Dhabit, ya. Batasan-batasan. Ada kaidah-kaidah, nanti bawahnya ada batasan-batasan. Furu' dari kaidah itu adalah فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. Apa yang tersuratkan isbat? فما ورد إثباته ما ورد. هو di sini kembali ke ما ورد. Apa yang terwiridkan, tersebutkan isbat, penetapan? Penetapan yang terwiridkan lillahi ta'ala min dzalika, untuk Allah Subhanahu wa taala, min dzalika yaitu dari asma dan sifat, fil kitab was sunnah, wajib itsbatuh, maka wajib untuk menetapkannya, yaitu apa yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah tetapkan itu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nama Allah Al-Qadir, nama Allah Ta'ala Al-Alim, Al-Halim, Al-Ghafur, dan seterusnya, maka wajib isbatnya. Sifat Allah beristiwa misalnya, maka wajib mengisbatkan itu. Ya. وَمَا وَرَدَ نَفْيُهُ فِيهِمَا وَجَبَ نَفْيُهُ مَعَا إِثْبَاتِ كَمَالِ ضِدِّهِ. Dan apa yang terwiridkan penafian, ya, nafian wiritan itu, fihima, dalam hal asma dan sifat Allah, kalau misalnya dalam Al-Quran atau Sunnah Allah Ta'ala atau Rasulnya menafikan suatu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hak Allah dinafikan, wajib nafihu, maka wajib antum ikut menafikannya. Misalnya la ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah Ta'ala tidak ngantuk, tidak pula tidur. Ini kan menafikan sifat ngantuk dan sifat tidur. Maka wajib bagi antum menafikan sifat tersebut. Enggak ada sifat tidur dan sifat ngantuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan itu, ma'a itsbati kamali dhiddihi. Bersamaan dengan itu antum harus apa? Menetapkan kesempurnaan sifat yang berlawanan dengan sifat yang dinafikan tadi. Paham? Sifat yang dinafikan tadi apa? Sifat ngantuk dan sifat tidur. Itu kita nafikan. Dan kita tetapkan kesempurnaan sifat yang berlawanan dengan sifat tidur dan sifat ngantuk. Apa sifat yang berlawanan dengan itu? Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan banyak sekali sebenarnya. Yaitu Al-Alim, ya kan? Karena yang maha mengetahui itu tidak akan dia ngantuk. Karena kalau udah ngantuk, apa? Manusia misalnya ngantuk, ya, pasti dia nggak begitu tahu apa yang ada di sekitarnya, lalai gitu, ya. Wama Allahu bighafilin amma ya'malun, misalnya Allah tidak apa? Tidak lalai. Berarti lawannya apa? Alim, ya, hayyun, qayyum, dan seterusnya. Dari sifat-sifat yang menunjukkan lawan dari kelalaian. Taib. Wama lam yarid isbatuhu wala nafihu fihima. Nah, sekarang yang sifat yang tidak terwiridkan, tidak terdapatkan isbatnya atau nafinya dalam Al-Quran atau Sunnah. Tidak tersebutkan ada penetapan, tidak tersebutkan ada penafian dalam Al-Quran atau Sunnah dalam hal asma dan dalam hal sifat, terutama tentunya sifat. Wajibat tawakuf, wajib untuk kita tawakuf, yaitu sikap kita, mauqif kita tawakuf, yaitu berhenti. Fi lafzihi, dalam lafaz tersebut kita tidak berbicara. Fala yuthbatu wala yunfa, tidak ditetapkan lafaz tersebut, tidak juga dinafikan, sukut, tawakuf. Kenapa? Li'adami wurudil isbati wan nafyi fi, karena tidak ada penetapan dan penafian terhadap hal tersebut. Ya, begitu ya. Begitu manhajnya. Manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam asma wa sifat berkaitan dengan dalil asma dan sifat, kita berkiblat kepada dalil untuk menetapkan atau menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersebutkan dalam dalil dari asma dan sifat kita tetapkan. Apa yang tidak tersebutkan, apa yang dinafikan, maka kita nafikan. Apa yang tidak tersebutkan, baik penetapan maupun penafian, kita tawakuf. Tawakuf artinya dah stop, enggak ngomong, diam. Enggak ngomong artinya tidak menetapkan dan tidak menafikan, diam. Ya. Karena tidak ada dalilnya. Tapi kemudian wa amma ma'nahu, dari segi makna, bukan dari lafal. Maksud, makna itu maksud. Adapun maksud dari lafal tersebut, kan yang namanya sifat, yang namanya lafal mengandung makna. Lafal tidak kita tetapkan, tidak kita nafikan, karena tidak ada dalilnya. Tapi bagaimana dengan makna dari lafal itu? Fayufassalu fi, maka ditafsil, maka ditafsil, dirinci lagi, dirinci lagi terhadap makna tersebut. Apa maunya dia dari makna tersebut? Ya misalnya ada orang bilang Allah Ta'ala itu maha dahsyat, Allah maha asik, Allah maha keren, misalnya kayak gitu tuh. Ya orang-orang anak-anak sekarang tuh beberapa tuh kayak gitu. Wah, pokoknya Allah itu maha keren lah pokoknya dah. Ya, apakah kemudian kita, di antara sifat Allah keren? Gak bisa kita ngomong gitu. Tapi gak bisa juga kita bilang gak, Allah itu gak keren, ya kan? Mending apa? Diam, gak usah ngomong. Dan orang-orang jahil ini gak usah ngomong sebenarnya. Kenapa mereka bilang Allah maha dahsyat, maha keren, maha cakep, maha apa dan seterusnya? Karena mereka enggak belajar qawaid mutlaq, ya. Enggak sempat lah. Ya. Ini aja yang udah ngaji aja belajar qawaid mutlaq aja enggak mau, apalagi yang enggak ngaji. Nah, di sini ya ketika lafal tersebut tidak ada nasnya, apa coba bahasa Arabnya keren? Qorin? Enggak. Dibilang jamil enggak juga, jamil. Cakep, nah, tapi level cakep itu pun sepertinya kurang cocok ya. Nah, maksudnya apa nih anak ini bilang kayak gini? Dirinci, fa in urida bihi haq, kalau yang diinginkan darinya maksudnya adalah haq, kebenaran, apa maksud antum keren? Oh, keren itu maha baik. Ya udah. Fa yaliqu billah, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, fahu makbul. Nah, diterima. Diterima apanya? Lafalnya atau maknanya? Maknanya, lafalnya antum jangan pakai maha keren, pakai maha baik. Khalas. Itu ada ya. Sifat Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Gitu. Maha dahsyat. Apa maksudnya maha dahsyat? Sekarang ada lagi. Dahsyat ini maksudnya maha kuasa, yang bisa mengalahkan segalanya. Sebut terus di sini qadir, qahar, jabbar, seperti itu. Semakna tidak, maksudnya sama, cuman pengungkapannya dengan lafal yang memang kalau diterjemahkan ke bahasa Arab enggak ada itu. Maha dahsyat itu apa? Dahsyah itu kan kaget. Dahsyah, ya. Dahsyat gitu kan. Itu kan gaulnya aja. Tapi kalau di Arabi kan enggak sampai, enggak ada, enggak tahu apa. Ya, maka lihat dari maknanya. Kalau maknanya betul, maka makbul. Ini perhatikan ya, ini nanti kalau antum belajar qaid mutlaq, dan juga nanti belajar misal insyaallah kalau kita lanjutkan kita belajar talkhis al-Hamawiyah, ya, talkhis dari fatwa Hamawiyah Ibnu Taimiyah, itu akan ketemu lafal-lafal seperti jiha, haiz, kemudian qadim. Qadim sudah pernah kita bahas. Qadim itu ada enggak dalam Al-Qur'an atau Sunnah sifat qadim? Pernah kita bahas. Ada enggak dalilnya qadim? Hah? Qadim, masih qadim enggak? Bukan qadim komandan itu, bukan. Qadim. Apa arti qadim, ikhwan? Hah? Azali, qadim. Lupa antum. Masyaallah. Hah? Murajahnya di otak, murajahnya di otak. Ayo, qadim. Ma taqaddama 'ala ghairihi. Hah? Wasabiquhu al-'adam. Tidak pernah tidak dia yang apa Indonesia gimana? Mendahului segalanya dan tidak ada pendahulunya dan tidak ada juga akhirannya. Hah? Tidak ada yang mendahuluinya, gitu kan? Malam yasbiquhu adamun. Tidak ada ketiadaan yang mendahuluinya. Pokoknya huwal awal, dia yang pertama. Qadim ini lafal yang tidak ada diisbatkan dan dinafikan dalam Al-Qur'an Sunnah, ya kan? Tapi kemudian gimana sikap kita? Tawakuf. Kita enggak pakai ke lafal tersebut. Tapi kalau maknanya dirinci, apa maksud dari qadim ini? Kalau maksudnya adalah huwal awal, yang paling pertama, tidak ada sebelumnya yang mendahului dia, maka iya, sahih. Tapi kalau makna qadim di sini makna fa in urida bihi ma'nan la yaliqu billahi azza wa jalla wajib raddu. Kalau misalnya ternyata makna qadim, makna dahsyat, makna keren, makna cakep, kalau maksudnya adalah layak, sesuatu makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk menolak makna tersebut. Ya. Adapun lafalnya enggak kita omongin. Adapun lafalnya gini kita omongin, ya, begitu. Paham sampai sini, ikhwan? Betul paham? Kang Sobirin paham, Kang Sobirin? Beneran paham. Ntar kapan-kapan ada tes lo. Antum ingat ya. Ingetin ana. Ustaz, katanya mau tes ana gitu ya. Enggak ada tuh yang kayak gitu. Taib, wal istamir, tafadhol. Fa mimma warada itsbatuhu lillahi ta'ala kullu sifatin dalla 'alayha ismun min asma'illahi ta'ala dalalata mutabaqah aw tadammunin aw iltizam wa minhu kullu sifatin dalla 'alayha fi'lun min af'alihi kal istiwa'i 'alal 'arsyi wan nuzuli ila sama'id dunya wal maji'i lil fasli baina 'ibadihi yaumal qiyamah wa nahwi dhalika min af'alihi allati la tuhsa anwa'uha fadlan an afradiha wa yaf'alu Allahu ma yasha wa minhu alwajhu wal 'ainanu wal yadanu wa nahwuha wa minhu alkalamu wal mashi'atu wal iradatu biqismaiha alkauni wasyar'i fal kauniyatu bi ma'nal masyiah wasyar'iyatu bi ma'nal mahabbah wa minhu ar-ridha wal mahabbah wal ghadab wal karahatu wa nahwuha wa mimma warada nafyuhu 'anillahi subhanahu liintifa'ihi wa subuti kamali diddihi al mautu wan naumu was sinah wal sinatu jangan was sunnah ya wassinatu ya walsinatu wassina wassinatu wal ajzu wal iya'u wadh-dhulmu wal ghaflatu an a'malil ibadi wa ayyakuna lahu mathilun aw kufuwun wa nahwu dhalik. Baik. Fa mimma warada itsbatuhu lillahi ta'ala, apa yang ada isbatnya, penetapannya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah kullu sifatin, di antara yang ada penetapannya, ya, sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, kullu sifatin dalla 'alayha ismun min asma'illahi ta'ala dalalata mutabaqatin aw tadammunin aw iltizamin. Setiap sifat yang menunjukkan atas sifat tersebut menjadi isim di antara nama-nama Allah, yang mana nanti dilalahnya, penunjukannya menjadi tiga, bisa tiga macam penunjukan. Udah pernah kita bahas ini. Dalalah atau dilalah mutabaqah, tadammun atau iltizam. Mutabaqah, tadammun atau iltizam. Mutabaqah itu huwa-huwa gitu. Dia. Ya. Paham gak di sini? Hah? Bagaimana definisinya? Mutabaqah. Sin apa? Ya, seperti sinonim dia. Ketika antum sebut siapakah Al-Qadir? Al-Qadir adalah Allah, betul tidak? Nah, bagaimana dengan tadammun? Dilalah tadammun. Tadammun itu juz min ajza'ihi gitu, kalau misalnya definisi bahasanya. Penunjukan sesuatu bagian dari bagian tersebut. Domin, sesuatu yang menjadi domin bagi hal tersebut. Gimana dia definisinya, ikhwah? Itu di apa sih, di kaidah isim ya. Betul lah, kaidah isim yang keempat. Kalau misalnya dia tadammun, ya, maka kalau misalnya tadammun misal sifat al-wajh, pakai nama nanti jadi isim atau tidak? Taib, yang jadi isim apa? Sifat misalnya, ya, al-qadir misalnya, al-qadir, al-qudrah. Dalalah tadammunnya sifat qudrah ini menunjukkan, ya, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan apa yang ada pada Allah dari sifat qudrah. Oke. Okay. Paham enggak di sini bedanya? Anda mau jelasin lagi, ini larut lagi nanti di kaidah keempat, misalnya dari kaidah asma Allah taala. Dalalah iltizam misalnya, dalalah iltizam itu adalah konsekuensi terhadap sesuatu yang dia adalah kharij dari sesuatu tersebut. Dia eksternal dari sesuatu hal yang dikenal. Paham atau enggak di sini antum? Anda bingung mau menjelaskannya lagi, kita enggak bakal sampai di kalimat berikutnya nanti kalau misalnya kita jelaskan tadammun, iltizam dan juga mutabaqah. Kaidah keempat. Oke. Dalalah mutabaqah misal kalau di kaidah keempat penjelasan dari Syekh Utsaimin, nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menunjukkan sifat Al-Khaliq secara mutabaqah, yaitu secara sinonim. Al-Khaliq adalah Allah gitu aja. Kelas. Nah, adapun secara tadammun, Al-Khaliq menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sifat Allah Al-Khalq saja. Oke. Bahwasanya sifat Allah Al-Khalq itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah. Adapun dalalah iltizam menunjukkan konsekuensi dari sifat Al-Khalq, yaitu konsekuensi sifat lain, yaitu sifat al-ilm dan juga qudrah dan sifat-sifat lainnya. Bahwasanya yang menciptakan itu pasti mengetahui dan maha mampu. dan mampu. Maka itu artinya adalah dalalah konsekuensi atau iltizam, melazimkan keberadaan sifat khalq, melazimkan keberadaan sifat lainnya, yaitu sifat ilm dan qudrah dan lainnya. Ya. Antum meroja lagi mungkin di YouTube ada itu rekamannya, seri keberapa anda juga tidak hafal, tentang dalalah mutabaqah, tadammun dan iltizam. Di sana telah anda jabarkan lebih detail tentang kesemua itu, ya. Jadi mutabaqah itu seperti sinonim. Kemudian tadammun itu menunjukkan dalalah yang menunjukkan suatu bagian atau suatu hal pada zat tersebut, ya. Iltizam adalah konsekuensi keberadaan sifat tersebut melazimkan keberadaan sifat-sifat lainnya. Baik. Kita lanjut aja. Wa minhu, dan dia dari minhu di sini kembali ke mimma warada itsbatuhu lillah, yaitu di antara yang ada isbatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi. Setiap sifat yang menunjukkan apa? Fi'il, perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah. Ini berarti maksudnya adalah sifat fi'liyah namanya. Sifat fi'liyah yang mana itu bergantung pada apa? Pada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bergantung pada kehendak Allah kauniyah, ya. Seperti apa sifat fi'liyah itu? Contoh al-istiwa 'alal 'arsy. Peristiwa di atas 'arsy. Itu sesuai dengan kehendak Allah, terserah Allah taala mau beristiwa. Ya. Dan itu perbuatan Allah beristiwa. Kemudian wan nuzul ila samai dunya. Nuzul turun, dan turun itu fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Berkaitan dengan apa? Dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal maji, kedatangan Allah Subhanahu wa taala, juga perbuatan Allah dan berkaitan dengan masyiah Allah. Semua sifat fi'liyah, perbuatan Allah taala berkaitan dengan masyiah. Iya. Kedatangan Allah ini lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah, untuk menghakimi antara hamba-hamba Allah taala pada hari kiamat. Wa nahwi dzalika min af'alihi. Dan lain-lain itu semisalnya dari perbuatan-perbuatan Allah, allati la tuhsa anwa'uha, yang tidak bisa dihitung macam-macamnya perbuatan Allah, ya, fi'il. Perbuatan Allah fi'il ada banyak enggak? Banyak, tapi tidak bisa dihimpun oleh kita. Ya, ada yang apakah ada sifat fi'liyah atau perbuatan Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an Sunnah? Ada enggak? Atau ngerti enggak pertanyaan Anda? Apakah ada perbuatan Allah yang tidak Allah khabarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah? Atau sebelumnya, apakah ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ada? Bagaimana dengan sifat fi'liyah Allah? Apakah ada yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah? Yang gaib bagi kita, kita enggak tahu, ada enggak? Ya ada kok, asma aja ada, apalagi fi'il. Ya. Ya. Karena kita terbatas pada apa yang di Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi tidak menafikan Allah taala melakukan hal yang terserah Allah lakukan, yang mana kita tidak mengetahuinya. Makanya disebut la tuhsa anwa'uha. Tidak terhimpun, karena kita enggak bisa tahu. Yang ada lihat di depan kita aja dari kenikmatan yang kita rasakan aja kita tidak himpun, apalagi fi'il Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kalian menghimpun nikmat-nikmat dari Allah, tidak bakal kalian bisa menghimpunnya. Itu kenikmatan untuk kita loh, apalagi kalau perbuatan Allah tidak bisa kita himpun. Ya. Begitu ya. Ini maksud akidah ini, ya. Kelihatannya hal-hal seperti ini, ah capek banget kita ngomong kayak gitu. Enggak. Tapi menambah keimanan antum, ya, insyaallah. Menambah ketakwaan Pak Neiman, insyaallah. Pak Neiman, insyaallah. Khusyuk, ya. Di antara fi'ilnya adalah khusyuk. sifat fi'liyahnya Pak Neman ya. Ya, fadlan an afradiha, lebih-lebih tentang di setiap afrad dari fi'il Allah. Maka ingat wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Antum tahu kehendak Allah Ta'ala pada saat ini apa yang Allah inginkan? Enggak tahu. Ya, banyak perbuatan Allah yang ya, jangankan tentang Allah, ibu antum sekarang lagi ngapain aja antum enggak tahu. Kalau antum tahu sekarang ibu antum lagi ngapain pada antum lagi belajar di sini, itu yang ana heran, antum tahu dari mana, ya kan? Iya. Apakah perbuatan ibu antum antum batasi? Ibu saya itu cuma bisa gerak ya, terus ngoceh, ngomong, terus habis itu masak, ini cuma itu doang? Enggak, ada perbuatan-perbuatan yang kita enggak tahu. Itu ibu kita makhluk. Walillahil matsalul a'la. Maka jangan samakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak terbatas apa yang Allah inginkan. Tidak seperti manusia, keinginan manusia terbatas, perbuatan manusia terbatas, dan itu pun tidak bisa kita himpun perbuatannya. Oke? Kemudian wa minhu, di antara sifat-sifat yang tertetapkan adalah sifat wajah, ainan, yadan, wajah, dua mata dan dua tangan dan semisalnya. Ini disebut apa sifat waktu itu apa? Sifat dzatiyah khabariyah. Sifat dzatiyah khabariyah. Ya. Kalau yang sebelumnya tadi sifat fi'liyah. Oke. Wa minhu, di antaranya lagi sifat al-kalam, sifat al-masyiah, sifat al-iradah. Kalam berbicara, masyiah berkehendak, al-iradah juga makna di Indonesia berkehendak. Tetapi kalau al-iradah itu biqismaiha, terbagi menjadi dua. Ada dua macam, al-kauni dan as-syar'i. Iradah kauni dan as-syar'i. Fal-kauniyah bimakna al-masyiah. Iradah kauniyah itu sama dengan masyiah. Wal-iradah as-syar'iyah bimakna al-mahabbah. Iradah syar'iyah maknanya adalah mencintai. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sahih ayatnya? Surat As-Saff. As-Saff. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai ya, orang-orang yang berperang di jalannya. Ka'annahum bunyanun marsus. Dengan bersaf seperti mereka, mereka seperti benteng yang kokoh. Tapi di sini Allah menginginkan, maka qital fi sabilillah itu adalah apa yang Allah inginkan dari iradah kauniyah atau syar'iyah? Syar'iyah. Tapi semua iradah syar'iyah itu apakah masuk ke iradah kauniyah? Masuk. Iya. Masuk ke iradah kauniyah. Tidak akan iradah syar'iyah itu tertetapkan kecuali Allah Ta'ala telah menginginkannya secara kauniyah, bahwasanya dia ada yang Allah Ta'ala inginkan. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang Allah inginkan. Nah, iradah kauniyah apakah mesti terjadi? Enggak, iradah kauniyah pasti terjadi. Iradah syar'iyah? Enggak mesti. Apakah iradah kauniyah selalu Allah cintai hasilnya? Hah? Ya atau tidak? Iradah kauniyah, apakah mesti Allah cintai itu apa yang Allah inginkan? Enggak. Tapi iradah syar'iyah pasti, karena iradah syar'iyah sama dengan al-mahabbah. Ya. Coba misalnya Allah Ta'ala berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Kalau Allah berkehendak, maka tidaklah mereka itu akan saling berperang satu sama lain. Setelah para rasul lewat, setelah ada bayinat, hal-hal yang jelas dari Al-Kitab dan perjalanan Nabi mereka, mereka malah apa? Ikhtalafu, berselisih. Apakah Allah mencintai perselisihan? Tidak. Tapi Allah menghendakinya enggak dengan masyiahnya? Iya, walau sya'allahu maqtatalu. Kalau Allah ingin, mereka tidak akan berselisih, berperang. Iqtatalu itu bukan selesai berselisih, berperang, saling bunuh-bunuhan, saling bacok-membacok. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah inginkan. Taib, di sini irada apa? Kauniyah, terjadi enggak itu perpecahan dan gontok-gontokan? Terjadi. Apakah Allah mencintai itu? Tidak. Allah menginginkan kita untuk bersatu, ya enggak? Tapi bersatu dalam kebenaran maksudnya, ya. Allah menginginkan kita untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Taib, kita disebut diperintahkan untuk saling bermuakhat. Bermuakhat itu bersaudara. Itu iradah syar'iyah atau kauniyah? Syar'iyah, karena Allah menginginkannya, mencintainya, ya kan? Menyukainya. Adapun ya, berikhtilaf. Ada enggak larangannya itu? Wa'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu. Tafarruq lebih buruk dari ikhtilaf. Iqtital, saling bunuh-membunuh, kira-kira itu tafarruq bukan? Perpecahan bukan saling bunuh-membunuh? Perpecahan. Allah menginginkannya enggak secara syar'i? Tidak, berarti Allah tidak mencintainya. Tapi terjadi enggak itu? Terjadi. Ternyata segala keterjadian tidak semuanya Allah Ta'ala mencintainya. Tapi tetap itu terjadi. Siapa yang mentakdirkannya? Allah. Bagi Mu'tazilah, perpecahan bukan Allah yang mentakdirkan. Perpecahan itu murni manusia sebabnya. Bagi Mu'tazilah Qadariyah. Kenapa? Mereka tidak mau menisbatkan takdir yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak mempunyai klasifikasi iradah. Bagi mereka semua iradah Allah Ta'ala itu sifatnya mahabbah. Jadi hal-hal seperti ini bisa membantah Mu'tazilah. Tapi nanti antum rapikan lagi di folder hati antum, ya. Antum rapikan lagi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ini sebenarnya gampang, cuman kadang-kadang lupa kitanya. Padahal kalau kita udah punya konsep iradah yang benar, iradah syar'iyah dan kauniyah dan masyiah dan mahabbah, maka kita bisa benar dalam bagaimana kita memahami apa yang Allah inginkan. Kita tidak heran ketika melihat banyak kesyirikan seperti ini. Kesyirikan banyak, tapi Allah enggak suka. Gimana sih? Ya kan gitu kan? Ada orang-orang kayak gitu sehingga mereka kepikiran syaitan datang. Ya. Begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan babi, tapi enggak boleh dimakan. Kenapa kayak gitu? Gitu kan? Kenapa kayak gitu? Ya. Allah ciptakan kodok, tapi Rasulullah melarang untuk membunuhnya, gitu. Dan seterusnya dari hal-hal yang bahkan di masalah detail tentang buah-buahan pun, itu semua kalau kita kaitkan dengan iradahnya Allah, tahu konsep ini, masya Allah, indah, ya, gitu. Kemudian wa minhu, di antara sifat yang tertetapkan adalah ar-ridha, wal mahabbah, wal ghadab, wal karaha. Wanahuha, ya. Di antara ridha, mahabbah, ghadab, karaha, semua ini, ya, sebagian ahlul kalam menafikan makna hakikatnya. Enggak, Allah Ta'ala enggak punya sifat ridha. Allah Ta'ala enggak punya sifat mahabbah. Allah Ta'ala enggak punya sifat ghadab. Allah Ta'ala enggak punya sifat karaha. Karena semua itu adalah sifat-sifat baperan ala manusia. Gitu. Bahasa sekarang gitu. Ya. Coba ridho, maha cinta, marah, benci, itu kan bawa perasaan, itu perasaan, dan Allah Ta'ala tidak punya atif perasaan seperti ini. Tuh lihat. Padahal yang menetapin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begitu, ya. Mau dilanjutin sampai asalis atau tidak? Atau cukup? Ayo, gimana pendapat Pak Naiman? Gimana Pak Naiman? Antum, menurut antum gimana? Mau dilanjutkan boboknya atau gimana Pak Naiman? Mau dilanjutkan apa enggak? Kalau terserah Anda sampai siang. Oke, okay. Gimana Qari? Antum masih mau baca atau enggak? Ke bawahnya masih mau? Tadi emang sampai mana kita baca? Oh, sampai situ. Ya udah. Nah, terusin. Wa mimma warada nafyuhu 'anillahi subhanahu lintifa'ihi wa thubuti kamari dhiddihi. Dan di antara yang ada penafiannya dari Allah, ya, karena tidak adanya sifat tersebut pada Allah, dan thubut, thubutu kamali dhiddihi, dan tertetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan, yaitu al-maut, kematian, an-naum, tidur, as-sinah, ngantuk, al-ajz, enggak bisa, al-i'ya, letih, az-zulm, zalim, wal-ghaflah, lalai an a'malil ibad, lalai akan amal-amal hambanya. Itu semua dinafikan. Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, ya kan? Jangan kamu sekali-kali mengira bahwasanya Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Wa an yakuna lahu mathil aw kufun wa nahu dzalik. Di antara yang dinafikan, Allah taala memiliki serupaan dengannya, enggak, ya. Laisa kamitslihi syai. Dinafikan itu mithl atau mathil. Keserupaan dengan makhluk dinafikan. Au kufu wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Semua itu dinafikan. Ya. Dan lawan dari yang dinafikan ini ada sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Tiap-tiapnya ada. Kita tidak bahas itu satu persatu, ya. Taib. Lanjut atau tidak? Turid an tastamir. Taib, istamir. Hatta makhluqatihi, ya, sampai situ, ya. Fadhal. Wa mimma lam yarid isbatuhu wa la nafyuhu lafdhu al-jihatu. Lalal al-jiha. Lafdhu al-jiha. Falau sa'ala sa'ilun hal nusbatu lillahi ta'ala, la hal nusbitu lillahi ta'ala, hal nusbitu lillahi ta'ala jihatun, la enggak di tasdid jihah. Qulna lahu lafdhu al-jihah lam yarid fil kitabi was sunnati isbatan wala nafyan wa yughni anhu ma sabata, ma sabata fihi ma. Tapi kalau di nas ana dan di nas yang lain, sabuta. Sabuta fihima. Di situ apa? Enggak ada. Lanjut. Lanjut istamir. Wa yughni anhu ma sabuta fihima. Min annallaha. Min annallaha ta'ala fil fis sama'i. Wa amma ma'nahu fa imma ayyurada bihi jihatan suful. Suful. Jihatu suful. Wa amma ma'nahu fa imma ayyurada bihi jihatu suflin au jihatu ulwi tuhitu billahi au jihatu ulwin la tuhitu bih. Yeah. Fal awwalu batilun limunafatihi li'ulwillahi ta'ala as-sabitu bil kitabi was sunnah. As-sabiti bil kitabi li'uluwillahi ta'ala as-sabiti bil kitabi was sunnah wal aqli bil fitrah wal aqli wal fitrati wal ijma'i wasani batilun aidan li'anna Allah ta'ala a'zamu min an ayyuhita bihi syai'un min makhluqatih. Sablagi. Wasalisu haqqun li'anna Allah ta'ala al-aliyyu fawqa khalqihi wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatih. Ya. Pengusaha cilok mana kok kelihatan? Hah? Tanpa beliau ini kajian terasa sama aja sih. Baik. Wa mimma lam yarid itsbatuhu wala nafyuhu lafdhu al-jihah. Yaitu di antara lafal yang tidak terwiridkan penetapannya, tidak terwiridkan nafinya, ada lafal jihah. Ya, ini kalau antum lihat kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini banyak diskusi tentang lafal jihah, hayiz, qadim dan seterusnya, usul dan furu dan seterusnya. Nah, jihad ini mereka nih yang bikin-bikin, ya. Falau sa'ala sa'il, kalau misalnya ada yang bertanya, hal nutsbitu lillahi ta'ala jihad? apakah kita tetapkan untuk Allah Ta'ala sifat jihah? Apa arti jihah? Arah. Ini subhat yang Allah ada tanpa tempat, tanpa membutuhkan tempat, tanpa arah. Kalau kita bilang Allah fis sama, oh berarti antum bilang Allah itu punya arah dong. Ya kan? Berarah. Sesuatu yang berarah itu adalah makhluk. Ya atau tidak? Sebagaimana arah mau kemana antum? Berarti kan ke arah berarti. Adapun Allah Ta'ala tidak berarah. Gitu. Ya, siapa yang repot di sini? Mereka. Tapi karena ini subhat menjamur kemana-mana, ya kita sebagai ahlu sunnah, sebagai nahi munkar, kita jelaskan. Seandainya ini enggak kemana-mana, enggak beleweran ini subhat, enggak usah dibahas gitu kan ya. Capek-capek bahas ngapain kan enggak beleweran kemana-mana. Tapi ini kan kemana-mana gitu masalah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa dan seterusnya. Mereka menafikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada nafinya juga. Makanya kita bilang, ahlus sunnah, lafal-lafal yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, kita tidak tetapkan, tidak kita nafikan. Kita tawakuf, ya enggak? Beda dengan mereka. Lafal qadim, lafal jihah, lafal arut, lafal ini, lafal itu, yang semua itu lafal-lafal filsafat atau ahlil kalam, mereka sendiri yang tetapkannya dan mereka sendiri yang kerepotan dengannya. Nah, kemudian bagaimana kata kita ahlu sunnah bilang lafzul jihah, adapun lafal jihah yang makna Indonesia itu arah, lam yarid fil kitab wa sunnati isbatan wala nafiyah, tidak tersebutkan dalam Alkitab dan Sunnah secara isbat ataupun secara nafi, tidak. Enggak ditetapkan Allah memiliki arah, enggak ditetapkan Allah tidak berarah. Ya, maka ketika kita menetapkan Allah istawa 'alal 'arsy atau Allah fis sama, kita menetapkan apa yang tertetapkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Selesai kan? Selesai. Adapun urusan kemudian, urusan apa namanya, kita bedah itu lebih detail, itu kita enggak. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Selesai, selesai. Tapi kemudian mereka, kalangan Asy'ariyah terutama, karena di negeri ini yang lebih banyak, mereka kemudian melazimkan dari isbatnya kita, istiwanya Allah di atas arsy atau fis sama, melazimkan konsekuensi bahwasanya, oh bagi, berarti kata antum, wahai ahli sunnah, wahai sawah maksudnya, salafi wahabi, itu bahwasanya Allah Ta'ala membutuhkan tempat. Kita bilang itu enggak? Enggak kan? Bahwasanya Allah Ta'ala itu berarah. Emang kita bilang itu? Enggak. Yang bilang itu siapa? Kan mereka sendiri yang bilang gitu. Mereka melazimkan untuk diri kita apa yang ada di pikiran mereka, padahal kita enggak ngomong kayak gitu. Dan mereka melazimkan itu, kemudian mereka menyalahi kita gitu loh. Ya sekarang-sekarang juga banyak ikhwan salafin kayak gitu, melazimkan harus kayak gini padahal gagal paham. Tapi kemudian memaksa orang untuk ikut dengan kelaziman dia. Ya begitu. Ya, ini kan aneh gitu loh. Kasihan orang ini, kasihan yang terzalim ini. Kita enggak ngapa-ngapain kita dituding kayak gitu padahal yang nuding mereka sendiri. Dan kemudian mereka yang ngebantah sendiri. Ya kan kita enggak ngomong kayak gitu, ya kan? Nah, wa yughni anhuma thabata fihima. Sebenarnya sudah cukup apa yang tertetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah min annallaha ta'ala fis sama. Sudah cukup kita bilang Allah Ta'ala di atas langit, cukup khalas. Maka Al-Sunnah bilang khalas, Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Selesai, enggak dibayangkan. Dalam Al-Sunnah, dalam teologi Al-Sunnah, kita tidak mentakif. Nah, kan sudah pernah kita ajarkan tuh. Kita tidak mentakif, baik kita kaitkan dengan surah atau tidak. Cuman bayangan di benak, tidak. Enggak kita bayang-bayangin, enggak kita terawang, enggak. Karena penerawangan itu melazimkan adanya takyif. Penerawangan maksudnya, antum gambar di benak, bagaimana Allah itu, bagaimana wajah Allah, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu melazimkan takyif, yaitu penggambaran bagaimana. Nanti syaitan datang, kemudian, oh Allah kayak gini loh, Allah kayak gini. Nah, mulai ke begitu ya. Kita sudah cukup Allah fis sama, Allah istiwa Allah atas arsy, sudah cukup itu. Wa amma, nah sekarang kalau mereka bilang, oh Allah berarti bagi kalian Allah itu berjihah, yaitu berarah. Taib. Adapun maknanya, Karena ini tidak ada lafalnya dalam Al-Quran Sunnah, kita tidak menetapkan, tidak menafikan. Maka kita lihat maknanya. Apa maksud jihad di sini? Maknanya, fa'imma an yurada bihi jihatu sufl. Atau maksudnya adalah jihad ini arah arah sufl. Sufl apa? Sufl. Nah, sufl itu dasar. Betul tak? Ya. Au jihah ulu. Mana maksudnya arah ini apa? Kalau arah yang dimaksud adalah sufl, arah bawah, down. Atau bisa juga jihah ulu, up. Nah, jihah ulu ini ada dua model. Apa yang dimaksud dari jihah ulu? Tinggi. Ketinggiannya maksudnya apa nih? Kalau ketinggian di sini maksudnya tuhitu billah, yaitu suatu arah ketinggian yang meliputi Allah. Nah, nanti ada jawabannya. Au jihah ulu la tuhitu bihi. Atau arah tinggi yang tidak meliputi Allah. Faham? Fal awal, adapun yang pertama batil. Batil. Kenapa yang pertama itu apa? Bahwasanya maksudnya jihad di sini adalah jihad down. Turun, bawah, bukan turun, afwan, bukan turun. Jihad bawah. Arah bawah. Batil. Limunafatihi li'uluwillahi ta'ala. Karena sama dengan kalau kita menetapkan jihad arah di sini arah bawah untuk Allah, ya, makanya ketika kita bilang Allah Taala turun ke langit dunia, kita nggak bilang Allah Taala turun ke bawah, bilang itu nggak kita, nggak kan? Kita bilang sebagaimana dibilang oleh Rasulullah SAW. Kita nggak berkata konsekuensinya. Oh kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah turun ke bawah dong? Nggak ngomong gitu. Paham di sini? Karena ketika disebut turun ke bawah berarti ini menafikan ketinggian, kemahatinggian Allah di atas segala makhluk. Sahih. Tapi kenapa kok kita masih aja ngotot bilang Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Kenapa? Karena ada dalilnya. Seandainya gak ada dalilnya gak kita ngomong. Gitu kan? Paham di sini ya? Maka ketika kita menetapkan Allah turun ke langit dunia, itu tidak melazimkan kita bilang Allah ke bawah, ke sini, ke kanan, ke kiri. Enggak ngomong gitu. Kita udah cukup dengan apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Karena kalau kita bilang jihad sufl, yaitu arah tur ke bawah, ya, maka itu menafikan uluwillah, kemahatinggian Allah Subhanahu Wa Taala yang sabit dalam Al-Quran, As-Sunnah, Aql, Fitrah, dan Ijma', ya. Dan kita enggak ngebayang-bayangin bagaimana turunnya Allah. Enggak kita bayang-bayangin. Kita cukup menetapkan, mengimani keberadaannya, kebenarannya, dan kita mengamalkan konsekuensinya. Taib. Al-Thani, yang kedua, kalau kita tetapkan Allah Ta'ala jihah ulu, yaitu tinggi. Tapi ketinggian tersebut tuhitu bihi. Yaitu mencakup atau apa Indonesia tadi? Hah? Terjangkau? Oh gitu. Malah itu kayaknya gak bagus kayak terjemahannya. Terjangkau gimana? Arah yang terjangkau pada Allah, melampaui, meliputi. Maka kalau maksudnya itu batil juga. Yaitu bahwasanya ketinggian itu meliputi Allah. Lianna Allah Ta'ala a'zham min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Maka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya lebih besar, lebih agung daripada sekedar diliputi oleh sesuatu dari makhluknya. Bagaimana makhluknya meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manunggaling kaula Gusti, ya, berlebur pada makhluk? Enggak. Ya. Baik, yang ketiga, au jihah ulu, atau yang dimaksud dari jihah ini adalah ketinggian la tuhitu bihi, yang mana ketinggian itu tidak meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini hak, ini benar, tapi dari segi makna. Lianna Allah Ta'ala al-'ali fawqa khalqihi. Maha tinggi di atas semua makhluknya, wala yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Tidak diliputi oleh sedikit pun dari makhluknya. Begitu ya. Tapi kita menghindari tetap lafal jihah. Karena memang tidak ada dalilnya. Dan kalaupun ada kemudian, kita tidak langsung menafikannya, melainkan kita harus mengetahui maksud dari orang ini ngomong jihadnya apa maksudnya. Makanya tadi yang seperti tadi, keren, dahsyat, ini, apa maksudnya? Tapi ternyata orang-orang yang seperti ini menganggap itu adalah nama-nama paten Allah atau sifat-sifat paten Allah. Padahal ini sebenarnya hindari yang seperti ini. Hindari nama-nama seperti ini. Ya, atau sifat-sifat seperti yang tadi kita sebutkan. Allahu ta'ala a'lam. Ya, begitu. Cukup insyaAllah jemaah sekalian, ikhwan. Ya. Gimana? Antum agak pusing atau? Tetap kuat insyaAllah. Tahan. Kokoh ya. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fi ulumikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira. Baik. Bagi yang mau ikutan syarah kasih musyukwat, silakan langsung.